Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ Barakallahu fikum. InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang sempat vakum barakallahu fikum pada Ayyamul Adha wa Tasyriq. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali barakallahu fikum. Tayyib. Dan malam ini adalah malamnya para juara. Yaqra'un. Tayyib. Juara pingpong. Siapa dia? Juara satu pingpong. Hah? Yang tunggal. Siapa? Juara tunggal. Ubay. Qaddam ya Ubay. Kalau juara di lapangan harus bisa juara dalam pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadatsana Abish bin Marhum qala hadatsana Marwan. Hadatsana Marwan bin Marwan. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abish bin Marhum qala hadatsana Marwan bin Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Sumailah Al-Ansari Al-Kubba'i an Salamah bin Ubaidillah bin Mison Al-Ansari an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu tu'amu fi yaum indahu tu'amu yaumihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya. Hasanra barakallahu fik. Selanjutnya tarik tambang. Siapa ketua timnya yang juara? Timnya siapa? Hah? Muhaimin. Ya, Muhaimin taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Bishr ibn Marhum qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Shumail al-Ansari al-Kubani an Salama ibn Ubaidillah ibn Mison al-Ansari an Abi yani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asba aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu ta'ama yawmihi faka'annam hizat lahu dunya. Ayib. Kuratul Qodam, siapa top sokernya? Siapa? Ubay. Ubay lagi. Di bawah Ubay siapa? Siapa? Ilyas. Mana Ilyas? Taqaddam Ilyas. تفضل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بشير بن مرهوم قال حدثنا مروان بن معاوية أن عبد الرحمن بن شميلة الأنصاري الأحناني أن سلمة أن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن شميلة أن أبي شميلة أن أبي شميلة الأنصاري الحناني أن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري الحناني عن سلمة ابن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما هيزت له الدنيا. أحسنت بارك الله فيك. Selanjutnya lomba apa lagi? Takraw. Iya. Siapa yang menang? Ilyas. Pasangannya? Hasan. Iya, taqaddam. Bismillah, qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsa Abi Syir bin Marhum qala hadatsa Marwan bin Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Sumailah al-Ansari al-Kubai an Salamah bin Ubaidillah bin Mison al-Ansari an Nabihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu ta'amu yaumihi fakana mahizat lahu dunya. Apalagi? Hah? Poli. Iya, poli. Timnya siapa yang menang? Siapa? Ahnaf. Iya, Ahnaf taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari wa ta'ala hadatsana Bisr ibn marhum qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Shumailah al-Ansari al-Qubani an Salamah ibn Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sibrihi mu'afa fi jasadihi faka indahu ta'amu yaumihi faka annama hizat salahu dunia. Ahsanta. Ada lagi? Hah? Lomba lari. Ya, siapa juaranya? Sufyan. Taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr al-marhum qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Shumailah al-Ansari al-Kubbani an Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa indahu ta'amu yaumi wa ka'anna ma hizatahu dunya. Ada lagi? Sudah. Baik, indal baqin fal yaqra'u. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu ta'amu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. An abihi ta'amu faka'annama baik, ahsan tumbarakallahu fik. Udah dapat ya hadiahnya? Hah? Belum? Ya sabar kalau gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu tibin nafsi, bab jiwa yang baik. Barakallahu tayyib. Aslu tib, asal makna dari tib adalah ma tas taladzu bihi al-hawasu wan-nafsu, ma tastaladzu bihi al-hawasu wan-nafsu. Barakallahu fikum. Hukum asal tib itu adalah sesuatu yang membuat panca indera kita itu dan jiwa kita merasa lezat. Itu namanya tib. Sesuatu yang membuat jiwa ini dan panca indera kita itu merasa lezat dengannya. Tayyib. Watib minal insan, watib minal insan. Sedangkan tib kalau disandarkan kepada manusia, maknanya adalah man tazakka an najasatil jahli wal fisqi wa tahalli bil ilmi wa mahasinil af'al. Barakallahu fikum. Ya, tib kalau disandarkan kepada seseorang insan, maknanya adalah tayyib at-tazakka an najasatil jahli wal fisqi, yaitu upaya untuk mensucikan diri dari kenajisan, kebodohan dan kefasikan. Wa tahalli bil ilmi wa mahasinil af'al, dan menghiasi dirinya dengan ilmu dan perbuatan-perbuatan yang baik. Iya, itu namanya tibun nafs, orang yang memiliki karakter yang baik. Iya, barakallahu fikum. Ketika orang tadi jauh dari kejahilan, jauh dari kefasikan, dan dia barakallahu fikum senang dengan ilmu dan amalan-amalan yang baik, menunjukkan orang itu adalah orang yang memiliki karakter yang bagus. Iya, karakter yang baik. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Telah menghabarkan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais, Ismail ibnu Abdullah ibni Abdullah ibni Uwais. Barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun yukhti, beliau rawi yang saduq dan terkadang melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Dan beliau ini barakallahu fikum memiliki hubungan dengan Imam Malik bin Anas. Apa hubungannya Ahnaf? Ismail bin Abi Uwais dengan Imam Malik? siapanya Imam Malik Ismail ini, menantunya. Hah? Ismail menantunya Imam Malik. Abdul Hakim. Ismail ini siapanya Imam Malik? Hah? Keponakan Imam Malik. Dari pihak saudara laki-laki atau saudara perempuan? Saudara perempuan. Ahsanta. Ya Ahnaf. Jadi Ismail ibn Abi Uwais ini adalah ibnu ukhti Malik. Iya. Putra dari saudarinya Imam Malik. Jadi keponakannya. Barakallah. Iya. Hai. Jadi Imam Malik itu adalah pakdenya Ismail. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan Ismail ya ibn Abi Uwais kalau meriwayatkan dari Imam Malik qawiyat. Iya. Ismail ibn Abi Uwais kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik maka kuat riwayatnya. Barakallahu fikum. Qala haddathani Sulaiman ibnu Bilal, berkata Ismail telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal Abu Muhammad barakallahu fikum siqatun an Abdullah ibni Sulaiman ibni Abi Salama al-Aslami an Abdullah ibni Sulaiman ibni Abi Salama al-Aslami al-Kubai saduqun yukhti saduqun yukhti. Tayyib. Annahu sami'a Mu'adha ibna Abdullah ibni Khubaib al-Juhani bahwasannya Abdullah bin Sulaiman mendengar dari Mu'ad bin Abdullah ibni Khubaib al-Juhani barakallahu fikum al-Madani saduqun rubbama wahim. Mu'ad ibn Abdullah ibni Khubaib al-Juhani al-Madani saduqun rubbama wahim an abihi dari ayahnya yaitu Abdullah bin Khubaib barakallahu fikum. Tayyib. Haliful Ansar. Haliful Ansar dia ini adalah tayyib ya partnernya orang-orang Ansar barakallahu fikum. Lahu sohbah. Dan Abdullah ibn Khubaib ini sahabi. Sahabiyun. Barakallahu fikum. An ammihi dari pamannya Ubaidah qila yasar. Ada yang mengatakan nama pamannya adalah Ubaidah, ada yang mengatakan Yasar ibnu Abdul Hayy. Ibnu Abdul Hayy. Ubaidah ibni Abdul Hayy atau Yasar ibnu Abdul Hayy. Barakallahu fikum. Ya, sahabiyun. Tayyib. Di situ Ubaidah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah keluar menemui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa alaihi atharu ghuslin dalam keadaan iya, bekas-bekas dari mandinya beliau itu masih ada. Jadi air menetes dari rambut beliau itu masih ada. Iya. Jadi kelihatan kalau beliau itu barusan saja mandi. Barakallahu fikum. Masih basahnya itu masih ada. Baik. Wa huwa thayyibun nafsi. Dalam keadaan beliau kelihatannya sedang senang atau bahagia. Jadi kelihatan, iya. Dari raut wajah beliau ya, keluar dalam keadaan habis mandi, seger dengan muka yang berseri-seri. Kayaknya lagi senang nih Rasul, lagi bahagia. Fadhananna annahu alamma bi ahlihi. Dan kami menduga bahwasannya beliau barusan saja alamma ay jama'a. Barusan saja mengumpuli istrinya. Iya. Jadi beliau mandi janabah. Iya. Jadi athar ghusl itu adalah dari mandi janabahnya beliau. Barakallahu fikum. Fakulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafsi. Kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, nampaknya Anda sedang senang. Iya. Nampaknya Anda sedang bahagia. Qala ajal walhamdulillah. Maka Rasul mengatakan, ya benar, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Thumma dzukira al-ghina. Kemudian setelah itu disebutkan masalah barakallahu fikum kekayaan. Artinya disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, thumma ya afadu fi dzikril ghina. Kemudian setelah itu para sahabat ngomong atau ngobrol membahas masalah orang yang kaya. Iya, dibahas oleh para sahabat. Jadi bahan obrolan mereka. Baik. Tentang orang yang kaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan kepada para sahabat terkait dengan orang yang kaya. Rasul mengatakan, innahu la ba'sa bil ghina limanittaqa. Iya. Rasul mengatakan sebenarnya enggak masalah orang itu kaya. Iya. Asalkan dia orang yang bertakwa. Baik. Para sahabat rami ya membicarakan enak jadi orang kaya atau orang miskin. Gitu ya, barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, menimpali, ya enggak apa-apa jadi orang kaya, yang penting apa? Bertakwa. Wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Iya, barakallahu fikum. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada orang yang kaya namun dia tidak bertakwa. Ya. Anda punya badan yang sehat wal afiat, enggak sakit apa-apa, disertai dengan barakallahu fikum amalan ketaatan, lebih baik daripada kalau Anda punya banyak uang namun dalam keadaan Anda dilalaikan dengan harta. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu maksudnya. Watibun nafsi minan ni'am. Iya. Sedangkan barakallahu fikum orang yang memiliki iya jiwa yang baik, karakter yang bagus itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah al-ghina biduni taqwa sababun lil halaki wal fasad. Ya. Al-ghina biduni taqwa sababun lil halaki wal fasad. Barakallahu fikum. kekayaan yang tidak diiringi dengan ketakwaan itu akan menjadi sebab kebinasaan dan kerusakan. Barakallahu fik. Ya. Orang yang hanya punya harta, barakallahu fikum. Iya. Namun dia tidak memiliki agama, dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin harta itu akan membuat dia binasa dan akan membuat kerusakan, barakallahu fikum. Tayyib, li'anna taqwa wasilatun li'izalatil hammi wal ya'si. Wa mujlibun lil khairi was-salah. Tayyib. Dikarenakan ketakwaan itu merupakan wasilah, perantara untuk menghilangkan ya rasa gundah gulana dan rasa putus asa, dan akan membuat seorang itu mampu meraih yang namanya kebaikan dan barakallahu fikum kesolahan, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, as-sihhatu ma'at taqwa aunun 'alal ibadah. As-sihhatu ma'at taqwa aunun 'alal ibadah. Was-sihhatu ma'al faqri khairun minal ghina al-ari anit taqwa. Ya. As-sihhatu ma'at taqwa, badan yang sehat disertai dengan takwa, ibadah yang semangat, barakallahu fikum, itu akan menjadi penolong, pembantu seseorang untuk melakukan barakallahu fikum ibadah. Was-sihhatu ma'al faqr, sedangkan orang yang sehat ya walaupun dia itu fakir miskin, khairun lebih baik, minal ghina daripada orang yang kaya, al-ari anit taqwa. Ya, orang yang kaya namun kosong dari ketakwaan, barakallahu fikum. Baik, ya, camkan baik-baik, barakallahu fikum. Yang namanya harta, ya, yang namanya kekayaan, yang namanya dunia, kalau tidak Anda imbangi dengan ketakwaan, tidak ada imbangi dengan barakallahu fikum agama yang bagus, maka harta tersebut akan menyiksa Anda. Ya. Harta tersebut, kekayaan tersebut, barakallahu fikum, akan membuat Anda tidak pernah merasa apa? Tenang. Gitu ya, barakallahu fikum. Itu sifatnya harta, barakallahu fikum. Yang pertama, dia tidak akan pernah merasa tenang, barakallahu fikum, dari sisi apa? Kepuasan. Iya. Orang yang barakallahu fikum tergila-gila dengan harta itu tidak akan pernah menemukan titik puas. Iya. Karena Rasul sendiri mengatakan, "Man humani la yasba'an." Ya, ada dua orang manusia yang tidak akan pernah merasa kenyang, manhumun fil ilmi wa manhumun fid dunya. Orang yang barakallahu fikum haus akan ilmu dan haus akan dunia. Itu siksaan pertama dari harta. Ya, Anda akan disiksa dengan rasa apa? Terus merasa haus, terus merasa haus. Seandainya dia punya satu lembah, barakallahu fikum, kekayaan, dia ingin lembah yang kedua. Punya lembah yang kedua, pengen yang ketiga, terus, terus, dan terus bertambah. Itu siksaan. Iya, itu bentuk apa? Siksaan barakallahu fikum. Dia tidak akan pernah merasa puas. Terus haus, haus, haus, haus, haus. Itu siksaan yang pertama. Itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Belum lagi barakallahu fikum sebagaimana yang pernah kita gambarkan, orang yang punya banyak harta, punya banyak barakallahu fikum kemewahan, dia tidak akan pernah merasa tenang. Iya, karena apa? Dia harus menjaga harta tadi. Was-was barakallahu fikum. Gitu ya? Baik. Barakallahu fikum. Disiksa dia dengan hal tersebut. Orang yang punya kendaraan, ya, barakallahu fikum. Anggap dia punya mobil barakallahu fikum Mercy. Ya, atau Lamborghini atau Ducati atau Ferrari. Ketika dia jalan di jalan raya itu was-was. Waduh, ini orang kok macet gini, takut nyerempet mobil, tergores sedikit saja itu dia mikir sudah biayanya. Iya. Ini kalau gores sedikit bisa 10 juta biayanya. Jadi dia nyupir mobil itu takut-takut. Gitu ya. Hai, barakallah. Mau parkir mobil itu pelan sekali. Barakallah. Dia tersiksa. Iya. Punya mobil Ferrari, punya mobil barakallahu fikum Lamborghini bukan merasa senang, tapi apa? Khawatir. Iya. Barakallahu fikum. Taib. Mau ditinggal juga khawatir. Jangan-jangan ada yang maling, barakallahu fikum. Lewat jalan yang sepi, khawatir. Jangan-jangan ada perampok jalanan, barakallahu fikum. Taib. Iya. Beda kalau orang yang cuman punya mobil Mandra. Gitu ya. Mobil ketek itu, tahu? Mobil zaman dahulu itu. Tahu ya? Tahu enggak? Hah? Mobil tahun zaman Belanda itu, barakallahu fikum. Mungkin sekarang antum enggak pernah lihat ya. Kalau dulu kita waktu barakallahu fikum masih sekolah, ya pulangnya naik mobil itu. Ya. Katanya orang mobil Mandra, barakallahu fikum. Hey. Ya dia naik barakallahu fikum nyupir mobilnya tadi ya tancap-tancap saja. Iya. Baik. Enggak dikunci juga ditinggal begitu saja. Kalau mau maling silakan maling. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Artinya apa? Barakallahu fikum, yaitu siksaan yang lain. Iya. Orang yang punya harta dia disiksa dengan rasa haus, dia disiksa dengan rasa takut, barakallahu fikum. Iya. Dan akan selalu di dalam hatinya penuh dengan apa? Kecurigaan. Hatta kepada anaknya sendiri, hatta kepada istrinya sendiri enggak percaya. Iya. Dia khawatir jangan-jangan mereka ini kong kali kong mau meracuni saya. Gitu ya? Barakallahu. Itu ujian. Itu siksaan bagi orang yang kaya kalau dia tidak memiliki apa? Ketakwaan. Kekayaan justru akan menyiksa. Iya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau orang itu kaya, bertakwa, barakallahu fikum, maka apa? Ya bagus hasilnya. Iya. Barakallahu fikum. Dia tidak akan pernah barakallahu fikum merasa khawatir. Karena apa? Dia tahu ya harta ini milik Allah. Iya. Kapanpun Allah mau mengambilnya ya silakan. Baik, saya mendapatkannya juga merupakan anugerah dari Allah. Ada kemudahan dari Allah. Kapanpun Allah mengambilnya, saya siap. Barakallahu fikum. Taib. Ya, sehingga dia tenang, anteng, barakallahu fikum. Enggak curiga dengan anak istrinya, enggak curiga dengan sanak keluarganya. Iya. Taib. Barakallahu fikum. Mau ambil ya silakan ambil. Taib. Barakallahu fikum. Itu maksud dari ucapan beliau. Iya. Sehingga orang yang fakir, yang miskin, sehat, barakallahu fikum, tidak punya begitu banyak harta, itu sudah senang. Iya, sebagaimana yang kita sebutkan pada hadis sebelumnya. Iya. Bangun pagi-pagi badan sehat, segar, barakallahu fikum. Iya. Ada makanan seadanya, barakallahu fikum. Tayyib. Ya sudah. Iya. Anak keluarga juga barakallahu fikum sehat semua, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sudah apa? Sudah kesenangan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Al-muadzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ta'ala alam bisawab ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukum tunangan? Apa beda tunangan dengan khitbah? Tayyib, barakallahu fikum. Secara makna ya hampir sama antara makna tunangan dan khitbah. Kalau khitbah itu adalah talabul mar'ali zawaj. Ya. Meminta seorang wanita untuk barakallahu fikum dinikahi, itu namanya khitbah. Baik. Dalam tradisi di negara kita di Nusantara ini, baik, ya tunangannya seperti itu maksudnya. Iya. Pihak laki-laki barakallahu fikum menyampaikan kepada pihak wanita keinginan untuk apa? Baik. Menikahi putri atau wanita tersebut barakallahu fikum. Iya. Adapun barakallahu fikum terkait dengan beberapa seremonial atau barakallahu fikum pelaksanaannya, itu memang ada yang perlu diluruskan di kalangan masyarakat. Iya. Tayyib. Di antaranya adalah acara tukar cincin. Ya, itu yang biasa terjadi di kalangan masyarakat pada acara tunangan, barakallahu fikum, dan ini termasuk perkara yang barakallahu fikum tidak diperbolehkan. Iya. Karena itu masuk dalam kategori tasyabbuh tayyibil kuffar. Termasuk kebiasaan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga itu dijauhi, iya. Kalau sekedar mengajak orang tua laki-laki atau walinya mendatangi keluarga wanita untuk menyampaikan pinangannya, iya, tayyib, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Tayyib. Kemudian juga barakallahu fikum yang berikutnya yang perlu diluruskan dalam barakallahu fikum masalah tunangan adalah anggapan masyarakat seorang laki-laki kalau dia sudah bertunangan dengan seorang wanita, maka di situ ada keluasan bagi sang laki-laki dan wanita tadi untuk barakallahu fikum berhubungan. Iya, barakallahu. Dan orang tuanya lebih tenang, tayyib, lebih bisa memasrahkan anaknya tadi kalau dia berjalan dengan tunangannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa wong sudah tunangan, sebentar lagi bakal jadi istrinya. Iya, dibiarkan nonton bareng, ya ke pantai bareng, ke mall bareng, barakallahu fikum, itu kesalahan, ya. Yang namanya khidbah barakallahu fikum, tayyib ataupun tunangan itu tidak memberikan efek sejauh itu. Ya. Tunangan atau khidbah barakallahu fikum hanya sampai pada tingkatan ya, iklan saja, pemberitahuan bahwasanya wanita tersebut ingin dinikahi oleh laki-laki tadi, ya, barakallahu fikum. Sehingga tidak begitu kuat ikatan tunangan atau khidbah itu. Ya, sewaktu-waktu kalau pihak laki-laki ingin membatalkan atau pihak perempuan ingin membatalkan, tidak mengapa. Barakallahu fikum, ya, tidak mengapa, barakallahu fikum. Sehingga salah anggapan masyarakat seorang itu kalau sudah bertunangan maka bebas, tidak. Ya, tidak benar. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan tadi tetap ajnabi. Ya. Sehingga enggak boleh telepon-teleponan, enggak boleh SMS-SMS-an. Barakallahu fikum. Ya. Tayib, kan sudah dikhitbah Ustaz. Tayib, tanya sama awatnya langsung tanpa perantara, mau mahar apa, Di? Iya, gitu ya, barakallahu fikum. Enggak boleh, ikhwan. Ya. Haram. Tayib. Hubungan Anda dengan dia masih statusnya orang asing, barakallahu fikum. Sampai dilangsungkannya yang namanya akad nikah, barakallahu fikum. Baik. Afan Ustaz, ana mau tanya, ana lagi bingung. Orang tua ana berbeda tempat. Abi ana orang Makassar. Umi ana orang Jawa. Itu yang diikuti apakah Makassar atau Jawa, Ustaz? Mohon jawabannya. Maksudnya beda tempat tinggalnya. Abinya di Makassar, ibunya di Jawa, gitu. Hah? Ini masih hubungan suami istri atau sudah bercerai? Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau sudah pisah, barakallahu fikum, kalau sudah cerai, ya, barakallahu fikum. Di situ ada rincian, ya, kalau sang anak itu usianya di bawah 7 tahun, barakallahu fikum, maka dia ikut ibu. Iya, kalau anak usianya di bawah 7 tahun, dia ikut ibunya, barakallahu fikum, selama ibunya tadi belum menikah dengan laki-laki yang lain. Maka hak asuh tadi diambil oleh sang ibu, barakallahu fikum. Tetapi kalau sudah di atas 7 tahun, ya, sudah tamyiz, barakallahu fikum, apalagi sudah segede antum, barakallahu fikum, maka khuyirah. Iya, di suruh milih anak tersebut dia mau ikut dengan siapa, barakallahu fikum. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul, ada seorang ibu mengadu kepada Rasul, ya, karena anak lanangnya ini mau diambil sama bapaknya, padahal ibunya mengatakan anak ini sangat saya butuhkan, wahai Rasul, ya, sangat bermanfaat buat saya, tukang ambil air, ya barakallahu fikum. Dan untuk urusan-urusan yang lain butuh dia dengan anak laki-laki. Tiba-tiba bapaknya datang mau diambil, barakallahu fikum. Maka Rasul mengatakan, ya gulam, hadza yadu abika wa hadza yadu ummik. Ya. Fakhud bi ayyihima syi'ta. Wahai fulan, ini tangan ayahmu, ini tangan ibumu, tinggal kamu pegang tangan siapa yang kamu ingin ambil. Maka sang anak tadi memilih tangan ibunya. Ya, anak tersebut ikut dengan ibunya. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Baik. Itu kalau keadaannya memang demikian, barakallahu fikum. Tapi kalau keadaannya masih perang dingin, nah gitu ya, mungkin itu terjadi. Jadi belum terjadi perceraian, cuman perang dingin antara ayah dan ibu, barakallahu fikum. Ayah tetap di Makassar, ibu pulang ke Jawa. Tayyib, belum ada kata-kata cerai, barakallahu fikum. Maka Anda sebagai seorang anak, barakallahu fikum, harusnya bisa menjadi apa? Mediator. Ya, perantara yang menyatukan, ya. Yang bisa menyatukan kembali antara ayah dan ibu Anda, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Sehingga ya sekali-sekali ke tempat ayahnya, sekali-sekali di tempat ibunya, barakallahu fikum, ya. Tayyib, dicari cara, barakallahu fikum, upaya agar bisa mendamaikan kedua belah pihak, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana seorang yang lupa mengerjakan sholat wajib dan ia ingat setelah beberapa hari, apa hukumnya? Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Hukumnya barakallahu fikum disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul mengatakan, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata illa dzalik." Ya, barang siapa yang lupa mengerjakan sebuah sholat, maka dia kerjakan ketika dia ingat dan tidak ada kafarat bagi dia kecuali mengerjakannya, barakallahu fikum. Baik. Ya. Barakallahu fikum. Misal sudah 2 hari berlalu baru ingat dia. Ya. Jadi sebelumnya itu kemarin itu 2 hari yang lalu dia safar ya ke Ampel, barakallahu fikum. Jam 2 siang dia belum dijamak salatnya. Ketika dia Ampel sana, dia belanja-belanja, lupa. Ya, lupa salat asar. Sudah maghrib, dia salat maghrib, qasar salat isya, pulang sudah tidur. Sampai subuh sholat lagi, jalan lagi, berlangsung 2 hari 3 hari dia ingat, masya Allah kemarin itu kayaknya nggak sholat asar, iya, barakallahu, lupa dia. Maka ketika dia ingat dia sholat, barakallahu fikum, iya, ketika dia ingat saat itu juga dia sholat alal faur langsung, barakallahu fikum. Tayyib. Ketika dia berdekatan dengan waktu sholat yang lain, maka didahulukan sholat yang qobok tadi, barakallahu fikum. Ya, misal dia ingat menjelang waktu zuhur, ya sudah dia kerjakan sholat asar dulu baru tuh zuhurnya, barakallahu fikum. Ya, jadi dengan qobok dulu baru adaan, barakallahu fikum. Kecuali beberapa keadaan, kalau waktunya mepet, ya, barakallahu fikum. Misal sholat zuhur yang adaan yang menunaikan itu tinggal beberapa barakallahu fikum menit lagi, kalau dia ya menunaikan sholat qadha terlebih dahulu bisa-bisa apa zuhurnya lewat, maka dia zuhur dahulu baru qadhanya, barakallahu fikum. Tayyib. Dan kaifiahnya barakallahu fikum sebagaimana asal sholat tadi, ya kaifiahnya sebagaimana asal sholat tadi, barakallahu fikum. Itu dengan dasar hadis ketika saat perang Khandaq Rasul sampai apa? Iya, belum enggak sempat sholat asar, barakallahu fikum, di situ dinyatakan tsumma yusallil asra, barakallahu fikum, fa ahsana salatahu kama yusalli fi waqtiha. Kemudian setelah itu beliau sholat asar dan beliau membaguskan sholat sebagaimana dia sholat pada waktunya, barakallahu fikum. Sehingga misal ketika dia lupa tadi dalam keadaan safar, maka dia mengerjakannya dalam keadaan qasar. Ingat ya? Jadi kan asarnya dia dalam keadaan apa? safar. Iya, masih di ampel sana. Dia ingat ketika dia mukim dua hari yang lalu, dua hari berikutnya. Maka apa? Dia mengerjakannya dua rakaat. Karena apa? Pada saat itu waktunya ketika dia safar. Ikhwan ya? Tayyib. Kaifiahnya barakallahu fikum sebagaimana juga waktunya dia baca sir. Iya. Sehingga kalau dia misal lupa sholat isya atau maghrib, dia ingatnya siang hari, dibaca keras, jahar. Ikhwan ya? Intinya pengerjaan sholatnya sama persis seperti waktunya. Iya, ketika dia meninggalkannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz, gimana kalau waktu dulu kita pacaran, kita ada perjanjian untuk menikah, dan waktu sekarang kita sudah kenal dakwah dan pihak wanitanya belum? Iya, gimana? Apakah janji ini harus ditepati? Barakallahu fikum. Baik, ya dilihat barakallahu fikum bagaimana keadaan wanita tersebut. Iya, kalau dia barakallahu fikum mau ya untuk mengikuti dakwah barakallahu fikum, mengamalkan ya ajaran agama ini dengan baik dan benar, barakallahu fikum, ya ditepati. Iya. Baik. Tapi kalau wanita tersebut enggak mau, ya tetap dia ingin seperti dulu kala, ya barakallahu fikum, dengan tidak menggunakan hijab yang syar'i barakallahu fikum, tayyib, dan yang semisalnya, maka barakallahu fikum tidak dilaksanakan janji tersebut barakallahu fikum, tayyib. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan dunia itu hina, dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan harta atau dunia itu manis. Bagaimana cara menjama atau mengkompromikannya? Tidak ada ta'arud padanya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Rasul mengatakan barakallahu fikum, dunia itu hina sekaligus dunia itu manis. Iya. Sesuatu yang manis bukan berarti dia tidak hina. Iya toh? Barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti orang yang kena penyakit gula. Iya, kan manis. Baik enggak penyakit gula itu? Ya enggak baik. Paham ya? Sesuatu yang manis belum tentu dia tidak hina. Sesuatu yang bagus belum tentu barakallahu fikum dia tidak hina. Paham ya? Sehingga tidak ada kontradiksi badannya barakallahu fikum. Ya. Dunia itu memang manis, tapi dunia itu juga hina barakallahu fikum. Baik. Kalau seorang menyembelih hewan kurban, dia lupa membaca bismillah, namun orang di sekitarnya yang baca bismillah. Iya, antum baca ya, bismillah. Enggak sah barakallahu fikum. Iya, dipersyaratkan yang menyembelih itu yang membaca basmalah, bukan yang samping, ya, bukan yang menggangi kambing ataupun sapi barakallahu fikum. Baik. Bolehkah wanita melepas cadar karena orang tuanya awam dan menangguhkannya sampai orang tuanya ridha? Barakallahu fikum, mohon penjelasannya. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau orang tuanya barakallahu fikum masih ya alergi dengan wanita cadaran barakallahu fikum, minimalnya dia menggunakan apa? Kerudung. Iya, kerudung yang besar barakallahu fikum. Baju yang juga apa? Besar barakallahu fikum. Baik, itu minimalnya barakallahu fikum sampai terus dia berdakwah menyampaikan kepada orang tuanya barakallahu fikum tentang syariat bercadar bagi kaum wanita barakallahu fikum. Ya. Baik. Mana yang lebih baik, orang yang membaca Al-Qur'an dengan cepat atau orang yang membacanya dengan pelan barakallahu fikum? Hah? Ya, kalau sebatas itu saja pertanyaannya, yang cepat yang bagus. Karena apa? Setiap satu huruf satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Semakin cepat dia baca, semakin banyak huruf yang akan dia lewati. semakin lambat hurufnya sedikit. Ikhwan ya. Kalau sebatas itu saja pertanyaannya, yang lebih bagus yang cepat. Tetapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, orang yang baca Al-Qur'an dengan cepat sar ya, dengan orang yang bacanya dengan lambat namun dengan apa? Tadabbur. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Maka sebagian mereka para ulama memberikan kompromi, barakallahu fikum, yang membaca dengan cepat memiliki keutamaan dari sisi kuantitas. Iya. Jumlahnya, barakallahu fikum. Yang membaca dengan lambat, dengan tadabur, memiliki keutamaan dari sisi kualitasnya. Ingat ya. Baik, barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Bagaimana seorang bersedekah untuk suatu pondok, pertamanya pondok tersebut salafi lalu menyimpang, apakah kita mendapatkan pahala dari sedekah jariah tersebut dalam keadaan pondoknya sudah menyimpang? Barakallahu fikum. Innamal a'malu binniyat. Ya. Ketika Anda bersedekah, barakallahu fikum, karena melihat pondok tersebut di atas al-haq, di atas sunnah, barakallahu fikum, maka sesuai dengan niatan Anda. Barakallahu fikum. Insyaallah pahalanya masih, barakallahu fikum, berlaku sesuai dengan niatan Anda. Bagaimana mensikapi teman yang mengatakan bawa kitab terus, nggak tahu baca kitab, udah gitu nggak paham lagi. Hei, ya, yeah. Santri yang suka bawa kitab, gitu ya, disindir sama temannya, ya, yeah, bawa kitab terus ngapain, gitu ya? Baca kitab juga nggak bisa, paham juga enggak, ya, yeah, gaya aja lu, gitu ya, barakallahu fikum. Ya, yeah, nggak usah diladeni. Barakallahu fikum. Ya, Anda jangan minder, Anda jangan barakallahu fikum malu atau putus asa. Itu barakallahu fikum alamatul khair, ya, tanda kebaikan bagi seorang talib. Barakallahu fikum. Ketika dia memiliki rasa cinta dengan yang namanya kitab. Ikhwan ya, taib. Itu menunjukkan keinginan dia untuk barakallahu fikum bisa membaca kitab. Ya. Menunjukkan keinginan dia barakallahu fikum untuk bisa mentolaah kitab. Yang seperti ini barakallahu fikum sudah jarang kita dapati di kalangan para talaba. Kecintaan mereka dengan yang namanya kitab. Ya, barakallahu fikum. Zaman dahulu barakallahu fikum, ya, ketika kita masih belajar barakallahu fikum, ya, ketika kita masih menempuh program lughah, taib, ana secara pribadi barakallahu fikum, itu dalam keadaan masih nol, ya, kosong, barakallahu fikum. Iya. Tetapi barakallahu fikum, yang pertama kali, ya, yang mengisi lemari ana itu adalah kitab Fathul Bari. Ya, syarah Sahih Bukhari 3 jilid, barakallahu fikum. Bayangkan, cuma 3 jilid Fathul Barinya itu, gede kitabnya segini mungkin. Satu jilidnya setebel ini, barakallahu fikum. Ya, cetakan dari kutub. Iya. Saat itu barakallahu fikum, ya cuman angan-angan saja. Iya, saya taruh di lemari barakallahu fikum, waktu itu cuman pakai locker-locker ya. Kita ya sudah sebelum tidur dipandangi itu kitab, kapan saya bisa baca kitab. Gitu ya, barakallahu fikum. Ya sebatas itu. Iya. Rasa kepingin barakallahu fikum, rasa angan-angan membayangkan mungkin enggak ya saya bisa baca kitab, barakallahu fikum. Kayaknya ba'idun jiddan. Iya. Kayak naik ke atas gunung barakallahu fikum. Saat itu yang kita bayangkan bisa membaca kitab itu sebuah mukjizat. Bayangkan gundul ikhwan yang keriting saja kadang salah-salah bacanya. Ya, ini kitab gundul barakallahu fikum saat itu. Baik. Namun berjalan dengan waktu barakallahu fikum kita terus belajar, ya, ngikuti saja bimbingan dari guru kita barakallahu fikum. Ya lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, membuka pintu tersebut barakallahu fikum. Ya, begitu juga ya lemari kitab sedikit demi sedikit dicicil lama-lama ya numpuk juga kitabnya barakallahu fikum. Iya, talaba yang sekarang barakallahu fikum yang kita amati sangat-sangat jarang ya barakallahu fikum yang punya pikiran ke arah sana. Ya, ketika mereka memiliki uang sisa atau uang lebih dari uang jajannya barakallahu fikum, yang mereka pikirkan adalah bagaimana bisa beli jam yang baru, sekarang sedang lagi in ya, jam yang baru atau jubah barakallahu fikum ya, yang keren-keren barakallahu fikum, atau ya, tanya ke barakallahu fikum, jaket atau sandal atau yang semisal dengannya. Iya, untuk kitab ya fotokopian saja Ustaz. Ya, ada bul mufrad juga fotokopian saja barakallahu fik. Baik. Yang ya. Itu sangat-sangat disayangkan barakallahu fik. Iya. Seorang talib ketika dia barakallahu fik ada himmah, ada keinginan untuk membeli kitab, ya untuk mengumpulkan kitab, untuk bawa kitab kemana-mana, itu barakallahu fik merupakan alamatul khair, ya. Barakallahu fik menunjukkan angan-angan dia untuk bisa barakallahu fikum mengkaji kitab-kitab tersebut barakallahu fikum. Baik, ya. Sebagian para talabah ada yang memiliki alasan barakallahu fikum, buat apa Ustaz beli kitab, oh enggak dibaca semua gitu ya. Ustaz baca enggak semua kitabnya sebanyak itu? Gitu ya. Barakallahu. Kita tanya juga, masyayikh yang punya kitab satu rumah dibaca semua enggak kitabnya? Kan enggak. Memang ya, baik. Tapi barakallahu fikum, kitab-kitab itu dibutuhkan akan keadaan nantinya. Iya. Sebagai apa? Maraji. Barakallahu fikum. Ketika Anda mendapati sebuah muskil, ketika Anda mendapati sebuah masalah, Anda bisa membuka kitab-kitab tadi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga di sini barakallahu fikum kita mengingatkan kembali ya kepada para thalabah barakallahu fikum, semangat ya. Untuk barakallahu fikum mengumpulkan kitab ya, dicicil sedikit demi sedikit barakallahu fikum kitab tadi barakallahu fikum. Baik, insyaallah nanti akan Anda merasakan manfaatnya, dan itu diakui oleh teman-teman kita ya, yang sudah pulang-pulang kampung itu ngerasa masyaallah gitu ya. Sekarang sudah punya, bikin pondok di sana, bikin pondok di sini. Dulu kenapa ya saya enggak beli kitab banyak-banyak ketika masih di pondok. Ya, padahal dulu uang jajannya banyak. Dia cuman jajan saja. Ya, beli kitab ala kadarnya. Barakallahu fikum. Ketika dia sudah pulang di kampungnya, susah. Ketika dia ditanya, ketika dia menebati beberapa masyakil, dia enggak bisa menjawab. Barakallahu fikum. Iya, cuman bisanya ya laita. Duhai kiranya, dulu kalau uang jajan saya tak belikan, dicicil untuk membeli sebagian kitab. Barakallahu fikum. Tay. Wallahu taala a'lam bishawab wa tahbihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.